Karena ada siapa Nabi min ajwadin nas, paling baik bacaan Al-Qur'annya. Paling fasnya kalimat dhad wala dhallin dhad dhad sadu dhad sadu dhad sadu dhad. Paling fasih Bu dhadnya. Saya juga kurang belum fasih itu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu paling baik bacaannya kalau sudah bulan Ramadan itu. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Yalqahu, bertemu Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kullal latin yudarisul Quran. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan itu bertemu dengan malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, wahyu itu diterus, ditadarusi, dibaca lagi, ditashih lagi kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad juga darusan, tapi dengan malaikat Jibril. Ketika umat itu darusan, bukan hal yang baru. Mencontoh Nabi, soal tempatnya, temannya, itu teknis. PR tadi itu, Pak. Paham, G? Paham, G? Nah, ini yang kadang-kadang. Ketika ada orang kumpul, zikiran. Mana adilnya kumpulan zikiran begini ini? Kalau enggak ada dalil khusus seperti itu, berarti itu bid'ah. Nah, ini salahnya, Pak. Salahnya di sini. Kalau memang tidak mau, itu khilafiyah. Kalau khilafiyah, bukan bid'ah, tidak bid'ah. Bukan salah, benar bukan. Silahkan kerjakan yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain, yang punya keyakinan lain. Ketika malam Jumat ada orang sholawatan, mana dalilnya malam Jumat tahsis sholawatan itu? Secara umum ada enggak perintah sholawat, Pak? Ada enggak? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi wa sallimu. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalam kepada. Perintah solawat ada. Teknisnya kapan, di mana, bersama siapa? Enggak ditentukan. Ketika ada jam'iyah solawat, malam Jumat, kumpul solawatan, bukan membuat baru. Lu kenapa kok masih malam Jumat? Yang sempat malam Jumat. Apalagi juga Lailatul Ayyam, Lailatul Jum'ah, Afdalul Ayyam, iya Pak? Apalagi berselawatan, Bu, terus. Nah. Kenapa, Pak? Lu kok ketawa, Pak? Sunnah Rasul. Nah, itu bukan berarti menentukan waktu, berarti mengkhususkan, tidak, Pak. Cuma kesempatan yang ada seperti itu. Kalau tahsis itu yang mengatakan yang lain tidak boleh. Oh, solawatan malam Jumat, solawatan malam Jumat enggak boleh solawatan. Itu namanya itu tahsis, Pak. Kalau cuma malam Jumat karena kebetulan kesepakatan, itu ta'yin namanya, hanya menentukan waktu. Beda, bukan membuat mana dalilnya. Kamu setiap malam Minggu pasti ada jam'iyahan. Ya enggak apa-apa. Malam Jumat cuma kesepakatan masyarakat yang libur bisa. Ya, apa selain Minggu tidak boleh? Boleh. Nah, ini bukan berarti membuat ibadah baru, Pak. Bukan berarti menentukan waktunya ibadah yang baru, enggak. Tapi hanya momentum saja. Paham ini? Nah, ini yang kadang-kadang beda, Pak. Jadi harus ada dalilnya, rinci poin per poin, per kasus per kasus. Cek bodohi umatnya. Gitu, Bang. Oleh Nabi umatnya biar cerdas, Pak. Oleh Nabi itu biar cerdas, diberikan yang umum, terjemahkan sendiri. Tentu yang terjemahkan adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk ijtihad itu, Pak. Baik, itulah para bapak, para ibu. Dengan demikian, mengadakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan hal yang baik. Bukan membuat-buat yang baru dan tidak menyelesaikan syariat Allah. Kenapa? Yang pertama, perintah untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan salat, baca Al-Quran, zikir, dan lain-lainnya itu diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, bahwa baca Al-Quran itu dianjurkan, bahkan setiap huruf satu kebaikan. Adapun teknis pelaksanaannya itu merupakan termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang mutlak tidak terikat tata caranya. Sehingga boleh saja baca Al-Quran di rumah, boleh di masjid, boleh juga bersama-sama dengan suara pelan, dengan pengeras suara, silakan, sepanjang hal itu tidak mengganggu orang lain. Apalagi bulan Ramadan perlu kita semarakkan untuk ihya ulaili Ramadan, menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Baik, sebelum kami lanjutkan, kalau ada pertanyaan para Bapak, para Ibu, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah tadarus, Yai. Ada salah satu ya jamaah, kalau ngaji itu geremeng, Yai. Enggak bisa disemak gitu. Nah, terus sikap kita gimana, Yai? Apa kita tegur langsung apa kita enggak usah nyemak gitu, Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lihat geremengnya itu. Geremengnya itu memang karena faktor bakatnya seperti itu, mungkin suaranya yang tidak bisa jelas, atau memang dia tidak mau untuk memperjelas suaranya. Jika memang kemampuan suara seperti itu, ya tidak bisa ditegur. Tapi kalau memang dia sebenarnya itu mampu untuk membaca dengan jelas, tapi kemudian geremeng, itu perlu kita tegur. Cuma teknis menegurnya, jangan di hadapan umum. Nanti setelah selesai darusan, datangi secara baik-baik. Pak, saya sebenarnya ingin dengar suara jenengan. Cuma tadi saya tidak gitu dengar, Pak. Pendek-pendek enggak tahu, Pak. Karena yang saya tahu itu, Pak, kalau baca Al-Quran yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Mungkin Bapak kalau bisa baca yang lebih ini lagi. Oh ya dik. Nah. Kalau di hadapan umum langsung di sana. Pak, ojok ngono Pak sampean, Pak gremeng-gremeng ngono ya. Jadi cara untuk mengingatkan orang itu ada tempat dan ada cara. Bukan mempermalukan tapi mempermaklumkan. Bukan memukul tapi merangkul. Gini Bang Ge, itu seharusnya. Saya pernah diceritakan, ada di satu masjid yang biasa itu setelah sholat itu dikir dengan keras. Di belakangnya itu rupanya ada anak muda yang Islam baru nemu di jalan. Tahu separuh-separuh sudah diyakini seakan yang lain itu salah. Si anak muda ini meyakini bahwa zikir dengan keras setelah sholat itu adalah bid'ah, dolalah, finar. Sudah sholat, wis mengkangkang di belakang imam itu. Setelah sholat, ya imamnya Ustaz Yani, ya keras, Pak. Umpamanya gitulah. Sim di belakang itu, Pak, langsung mencak-mencak, Pak. Ini bid'ah begini ini. Di zaman Nabi enggak pernah ada setelah sholat itu dikir dengan keras. Bid'ah begini ini. Geger, rame. Mungkin enggak pernah baca bahwa ada hadis sahih. Kata Ibnu Abbas, saya tahu bahwa itu sholat rawatib waktu sudah selesai karena mendengar dikirnya jemaah yang membaca. Jadi boleh keras, boleh pendek. Tapi dia bilang, bid'ah, dulalah. Mencak-mencak. Manusia lain kaget, Pak. Loh. Ini habis kok mencak-mencak. Langsung berdiri yang betul, Pak. Ini beri pes-tepes, Pak. Centar, ya. Loh, Pak, pernah enggak Nabi mencak-mencak setelah sholat sekalian kamu itu? Itu juga bid'ah kamu itu, habis sholat mencak-mencak seperti itu. Nabi enggak pernah habis sholat marah-marah kayak kamu itu. Ketempelin, Pak, centar, beri pes-tepes, Pak. Nah ini makanya belajar biar lengkap. Tadi itu Sina Abu Bakar pelan monggo, Sina Umar keras monggo. Tahu satu dipegang terus, yang lain salah semuanya. Makanya kalau fikih itu khilafiyah. Dan ditarik ke akidah semuanya. Paham saya maksudkan ini? Kalau khilafiyah itu kerjakan apa yang diyakini, tapi transisi yang lain yang punya keyakinan lain. Mudah-mudahan kita semuanya hamba Allah yang muttaqin husnul khatimah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa ihdina ila kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakatil Fatihah.